لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أقرب يا شيخ أقرب. مالك فادي؟ Ya, mau lahiran istrinya. Tafadhal. Al-Asr al-Khamis. Bayanullah subhanahu li awliya'illah. Penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala tentang wali-wali Allah. Ini penting ya. Karena manusia, kaum muslimin, orang-orang tidak bisa membedakan mana wali Allah, mana wali setan. Ya, dan juga mereka banyak yang gulu. Entah itu tafrid atau ifrat. Meremehkan atau ekstrim mengikuti ya, wali Allah. Padahal wali Allah bukan Nabi. Maka Syekhul Islam punya buku yang bagus. Ya, buku tebal. Semoga kita bisa membacanya suatu saat di masjid ini. Itu Al-Furqan. Ya, baina awliya'i rahman wa awliya'i syaitan. Pembeda antara wali Allah yang maha rahman dan wali-wali setan. Ini buku bagus. Ya, salah satu karya yang ajaib dari Syekhul Islam. Maka di sini Syekh di Al-Asr Al-Khamis ya, memuat sebuah penjelasan yang sangat penting, yaitu penjelasan pembeda antara wali-wali Allah ya, dengan wali-wali setan dan penjelasan bagaimana sikap yang benar terhadap wali-wali Allah. Nah, tafadhal ya. Pak Pardi. Bayanullahu li awliya'illahi wa tafriquhu ma'tufnya ke bayan wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabihina bihim min a'da'illahi al-munafiqina wal fujjar wa yakfi fi hadha al-ayah apa i'rabnya ayah situ Syekh Anwar fa'il dari yakfi wa yakfi fi hadha al-ayah min surati Ali Imran Imran itu mamnu minasorof enggak ada dia. Surati Al-Imran wa hiya qawlu qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Al-ayah. Al-ayah di surati Al-Maidah. Ayo dong. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda Iyartadda majzum ya. Ya. Fi'il syart. Terus man yartadda minkum ad-dini wa sawfa ya'ti lahi. Nah, lafz jalalah sebagai apa? Fa'il Biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna al-ayat wa ayatun fi Yunus bi Yunus. Wa hiya qawluhu ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. al-amr inda aksar min yadai. Inda aksar apa? Aksari atau aksaro? Inda aksar. La, karena dia mudhaf, maka boleh dikasrohkan. Ya, sighah af'al yang dia mamnu min as-sarf, tatkala dia jadi mudhaf, boleh dikasrohkan. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsana apa ahsani? Laqad khalaqnal insana fi ahsana apa ahsani? Ahsani taqwim, ahsan wazan af'al. Ya, dia mamnu min as-sarf, tetapi tatkala jadi mudhaf boleh dikasrah. Ya, semisal ahsani taqwimin, taqwim mudhafun ilaihi. Dah, terus inda aksari man yada'i. Man yada'i hariati ya, fi'il dengan wazan seperti ini, lihat ada apalagi ada ya-nya, ya enggak? Ada ya-nya enggak? Maka itu dari wazan idda'a yada'i. Enggak ada itu yada'i. Ya, itu ada tiga wazan yang seperti ini, yang mirip-mirip. Perhatikan, da'a yada'u, da'a yada'u. Kalau yada'u nanti ada wawnya, ya enggak? Ada wawnya, huruf ilahnya. Atau wada'a yada'u, wada'a yada'u. Tanpa huruf ilah sedikit pun di ujungnya. Wada'a yada'u, itu artinya apa? Membiarkan. Ya, membiarkan. Wada'a yada'u. Nah, yang ketiga yang ini, idda'a yada'i. Dan ini sering muncul di buku-buku akidah, buku-buku manhaj, idda'a yada'i. Ya. Jadi sudah sering berulang, saya rasa kita enggak perlu lagi keliru dalam bacanya. Karena fatal kalau salah ya. Ini yang alhamdulillah sedang belajar kok di luar itu nanti salah mengartikan. Ulang. Al-amru kaif al-amru? Al-amru al-amr apa irobnya al-amr? Al-amr sini Pak Edi. Iya, al-amr irobnya apa? Wah, Mukulbi, bagaimana ceritanya ke Mukulbi? Gak ada itu sejarahnya dia jadi Mukulbi. Apa ikhwah? Isim soro ke Mukulbi. Nah, isim soro. Nah. Terus. Ah, ini dengan wazan fu'al. Fu'al berarti fa'nya tasdid. Huffat ya, dikasih tasdid. Terus wa huffatin safi ila anna ulama. Ah, mana ulama? Aduh, kurang lampu kali di situ. Kurang lampu kali. Ila annal awliya. Terus la budda fihim min tarki tibai ar-rusul wa man tabi'ahum. Falaisa minhum. Ya, tayyib. Ini dulu ya. Sedikit lagi Pak Pardi. Wala budda min tarkil jihadi faman jahada falaisa minhum. Wala budda min tarkil imani wal taqwa faman tahaddatha. Pak, itu wazan tafa'ala. Faman tahaddatha. Tafa'ala. Ta'ahada. Ta'ahada bil imani wa taqwa falaysa minhum. Ya Rabbana nas'aluka afu. Nas'aluka afwa wal afiyat wal afiyata innaka sami'ud du'a'i. Nah. Al-aslu al-khamis bayanullahi subhanahu li awliya'illah. Ya. Al-aslu al-khamis, penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang wali-wali Allah. Mana Pak Suradi? Bayanullah subhanahu li awliya'illah wa tafriquhu. Dan pembedanya, pembeda antara wali Allah bainahum ya, di antara mereka wa bainal mutasyabihin, dan pembeda antara orang-orang yang menyerupai bihim mereka. Jadi ada orang yang pura-pura jadi wali Allah, ya pakai ridha hijau, pakai peci, sorban, padahal dukun. Ya, min a'da'illah, padahal dia musuh Allah. Al-munafikin, dari kalangan munafik wal fujjar, maupun dari kalangan orang-orang yang jahat. Ya, nanti banyak ini ya, musim pilkada ini politikus jadi wali Allah. Wah, ini ya ajaib ini, tampil di mimbar-mimbar cari suara. Wa yakfi fi hadha, maka cukuplah dalam permasalahan ini ayatun min surati Ali Imran, sebuah ayat dari surat Ali Imran. Wa hiya qauluh, itu firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini ayatul mihnah, ayat ujian ya. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian. Wa ayatun bi fi suratil Maidah, dan sebuah ayat di surat Al-Maidah. Wa hiya qawlu, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, man yartadda, barang siapa yang murtad minkum, di antara kalian, andini, murtad dari agamanya, keluar dari Islam, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintainya, mencintai Allah. Wa ayatun fi Yunus, dan sebuah ayat di surat Yunus. Wa hiya qauluhu ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah ialah yang tiada ketakutan pada mereka dan mereka pun tidak bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu ialah yang beriman dan mereka bertakwa. Nah, ini poin penting ini. Summa sara al-amru, kemudian perkara ini ya, jadilah perkara ini indal aktsari man yadda'i al-ilma, pada mayoritas orang-orang yang ngaku-ngaku punya ilmu, yang mengklaim punya ilmu ya, wa annahu min hudatil khalqi, dan mereka mengklaim bahwasanya dia dari hudat, dari kalangan orang-orang yang memberikan petunjuk kepada makhluk, artinya dia ngaku-ngaku sebagai dai ya, wa huffadz syara', dan sebagai penjaga syariat. Ila anna awliya'ah, bahwa para wali-wali itu labudda fihim ya, mestilah pada wali Allah itu mintar kitibai rusul, mesti meninggalkan mengikuti rusul. Na'udzubillah. Wa man tabi'ahum, dan siapa yang mengikuti para rasul, falaisa minhum, itu bukanlah dari galangan mereka, dari golongan wali katanya. Walabudda min tarkil jihad, mestilah wali-wali itu meninggalkan jihad. Ini klaimnya nih ya, kedustaannya. Faman jahada, siapa yang ada wali yang berjihad, falisa minhum, maka bukan golongan wali. Na'udzubillah. Walabudda min tarkil imani wal taqwa, bahkan mesti meninggalkan keimanan dan taqwa. Faman ta'ahada bil imani wa taqwa, barang siapa yang dia menjaga keimanannya dan ketakwaannya, falaisa minhum, maka dia bukan golongan dari wali. Ya Rabbana nas'aluka al-afwa wal-afiyah innaka sami'ud du'a. Ya, kemudian Syekh menutup ya, lanjut al-aslu al-khamis ini dengan doa. Ya wahai Rabb kami, kami mohon kepada Engkau keselamatan, ya, ampunan dan keselamatan, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Syarah. Nah. Ya, siapa? Mas Bowo. فهم من خففهم الله تعالى بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فليس كل من يدعي الولاية يكون وليا، فإلا كان كل واحد isim kana lakana kullu lakana wa illa lakana kullu wahidin yadda'iha walakin yuzamu hada mad'u mudda'i walakin yuzamu hada mudda'i lil wilayati bi 'amalihi in kana 'amaluhu mabniyan 'ala al-iman wa taqwa fa innahu waliyyun illa farisa biwaliyyi fa fi da'wahu al-wilayatu wa fi da'wahu Tapi dakwahu al-wilayatu. La, dakwah itu kan dia masdar dari idda'a yadda'i. Maka dia beramal amal fi'il. Nah, maka wilayah di sini berarti maf'ulun bih. Ya. Tapi dakwahu al-wilayata tazkiyati li nafsihi. Ah, khoh. Oh, berarti apa? Apa yang rapi tazkiyah? La, mubtada muakhar. Ya, mubtada muakhar. Ya, terus ulang. Fafi da'wahu al-wilayata tazkiyatun li nafsihi wa dalika li nafsi taqwallahi azza wa jal. Li'anna Allah ta'ala yaqulu fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimani taqwa. Nah, cukup dulu. Ya. Ya, kata Syekh, awliya Allah Ta'ala humul ladina amanu wattaquhu. Humul ladina amanu bihi wattaquhu. Wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Allah, dan yang bertakwa kepadanya. Wastaqanu ala dinih, dan yang mereka yang istiqomah di atas agamanya. Ini wali Allah sebenarnya. Nah, kalau mereka punya karomah, maka karomah yang paling besar bagi para wali Allah adalah istiqomah. Karena Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan a'dhamul istiqomah, ya, a'dhamul barakah al istiqomah. Istiqomah itu adalah sebesar-besarnya karomah. Istiqomah itu adalah a'dhamul barakah. Ya. Atau a'dhamul karomah, apa? A'dhamul karomah. Maka sebesar-besarnya karamah yang ada pada wali ialah dia istiqomah. Wahum man wasafahum Allah Ta'ala biqaulih, mereka itulah yang Allah sifati, ya, di dalam firman-Nya, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladziina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu ialah yang tiada ketakutan pada mereka dan mereka pun tidak bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan yang mereka ini bertakwa, ya, bertakwa. Nah, wa falaysa kullu man yadda'i al-wilayata, ini ya, jadi ya, ini poin penting nih. Kalau wali Allah, ya, enggak mau ke masjid, jauh dari sunnah, ya, malah terjatuh ke dalam perkara yang haram, maka itu bukan wali Allah. Wali setan, udah jelas wali setan. Falaysa kullu man yada'i al-wilayata, maka enggak semua orang yang mengklaim, mengaku-ngaku sebagai wali, yakunu waliya, maka dia jadi wali. Enggak. Ya. Ya mungkin wali, tapi wali apa? Wali nikah, ya. Wali hakim atau wali setan. Wa innama lakana kullu wahidin yada'iha. Wa illa lakana kullu wahidin yadda'iha. Karena kalau tidak ada tamyiz seperti ini, ya, setiap yang mengklaim menjadi wali, kita akui dia wali, maka kullu wahidin, setiap orang, ya, yadda'iha, akan mengklaimnya. Ya. Ini kan aneh sekarang, ada, ya, Habib rada stres, enggak mandi, enggak sholat, dianggap wali, dicium tangannya, diminta barokahnya. Ya, kemudian kalau ada keanehan, oh ini karomahnya, naudzubillah. Ya. Padahal enggak mandi, enggak jumatan. Mandi itu seminggu sekali, sepekan sekali minimal. Ya. Ini kan ajaib, ya. Walinya ngerokok lagi. Ya. Mana ada wali Allah ngerokok? Sudah dijelaskan di Al-Qur'an, ya, bahwa nabi ini fungsinya ialah yuhallilu alaihim ويحرم عليهم الخبائث. Ya, dialah yang mengharamkan untuk mereka yang jelek-jelek. Maka enggak ada wali yang terjatuh ke dalam perkara yang jelek, yang khabais, yang buruk, yaitu rokok, enggak ada. Lakin yuzanu hadzal mudda'i lil wilayati bi amalihi. Akan tetapi hadzal mudda'i, orang yang mengklaim ini, idda'i, mudda'i itu isim fa'il, ya. Akan tetapi orang yang mengklaim, yang mengaku-ngaku lil wilayati, mengaku-ngaku kewalian ini, itu yuzan ditimbang bi amalihi, dengan amalnya. Kalau amalnya jauh dari petunjuk, jauh dari Quran dan Sunnah, ya udah enggak usah pedulikan. Walaupun dia bisa terbang, bisa jalan di air, ya. Nah, kebanyakan dukun bekerja sama dengan jin. Dan perlu diperhatikan namanya wali Allah itu tidak bisa mendemonstrasikan ya karomahnya. Yang ada ialah perintah dari Allah. Ya. Siapa itu jemput abinya? Bingung, abinya enggak ada. Balik lagi cari abinya. Kira anak siapa? Anak siapa itu? Anak Mas Bowo kali. Dari pos 2. Ngaku-ngakunya di sini kan baru hamil sih, padahal udah ada. Bukan anak anak tuh. Bukan. Ya. Mirip dikit gini kan. Kasih kacamata aja udah kayak antum tuh. Wa in kana amaluhum mabniyan 'alal imani wattaqwa fa innahu wali. Nah, apabila amalnya itu dibangun di atas keimanan dan ketakwaan, maka dia adalah wali. Wa illa falaysa biwali. Tapi kalau enggak, amalnya bukan dibangun di atas iman dan takwa, maka dia bukan wali. Wa fi da'wahu alwilayata, maka dalam pengklaiman, pengaku-ngakuan dia sebagai wali tadi, itu tazkiyatun nafsi. Itu rekomendasi untuk diri sendiri. Enggak ada wali Allah, saya wali. Enggak ada kayak gitu. Wa dzalika yunafi taqwallah. Nah, kalau ngaku-ngaku merekomendasi diri sendiri, itu menafikan ketakwaan kepada Allah. Sementara wali Allah itu syaratnya adalah beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Begitu kan? Yang beriman dan bertakwa. Tapi kalau ada ngaku, saya wali Allah. Ya, saya ada wali Allah. Nah, berarti bukan wali Allah. Kenapa? Karena kalau ngaku-ngaku, mengklaim, ya, merekomendasikan diri sendiri, mentazkiyah diri sendiri, itu menafikan takwa. Allah Ta'ala berfirman, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri, merekomendasikan diri kalian sendiri. Ya, huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lah yang mengetahui siapa di antara kalian yang bertakwa. Ya. Nah, kalau merekomendasikan terjatuh ke dalam larangan Allah, mensucikan diri sendiri. Allah larang dia merekomendasikan diri sendiri, dia malah terjatuh di situ. Ya. Sampai sini Mas Bo ya. Terus lanjut. Siapa? Pak Imam. Faidat da'a langsung aja. Faidat da'a annahu min awliyaillahi faqad zakka nafsuhu. Faqad zakka yuzakki. Zakka. Faqad zakka nafsuhu. Nah. An-nasa. Gak mungkin, ya. Fi'il dari apa namanya? Fi'il dari af'al atau amsilah al-khamsah ini, ya. Kemudian disebutkan seperti itu, ya. Kalau dia di awal-awal dia fa'ilnya disebutkan, dia di awal-awal ini mazhab yang rajih. Dia mesti dalam keadaan mufrad. Qala al-muslimuna, begitu kan? Qala al-muslimuna. Ya, bukan qalu al-muslimuna. Qala al-muslimuna. Kalau dia di awal kalimat. Beda nanti kalau dia di tengah kalimat. Apalagi kan sudah ada fa'ilnya di situ, ya. Wau jama'ah. Terus wala yaquluna an-nasa wa yuqaddi'un. Ah. Wa yakhda'una. Ini bukan yadda'una, ya. Yadda'una anfusahum ahyanan asyadan. Boleh juga yadda'un, ya. Asyadan. Mereka terkadang, ya. Maka mereka oleh orang-orang yang mengklaim diri mereka sebagai terkadang sebagai asyadan, sebagai para sayyid, ya. Atau ya, apa namanya, yadda'un. Mereka terkadang memanggil diri-diri mereka sendiri dengan asya dan ya, dengan sayyid, sayyidnya. Sayyid ya, orang-orang yang mulia, tuan gitu. Terus wa ahyanan awliya'a maktub ke asya dan lau ta'ammala fi'il madhi mabni 'alal fath. Ah, insan fa'il. Pelan-pelan bacanya, Pak Imam. Lau ta'ammala al-insanu ma hum 'alaihi li. Ah, la wajad. Itu lamnya itu lam jawab lau. Lam jawab lau. Ya. La wajadahum ab'adu ma yakununa 'an ab'ada. La wajadahum ab'ada. Ini maf'ul dari wajada. Ab'ada ma yakununa 'an al-wilayati wasiyadati. Panasihati. Itu langsungnya di itu kan Allah. Allah yang taruna bimudai al-wilayati hatta yaqisu halahu bima jaa fi nususi fi awsafi awliya'illah. Nah. Ya fa idza da'a annahu min awliya'illah. Apabila dia ngaku-ngaku bahwa dia adalah wali Allah, ya, ini ada orang ngaku-ngaku sebagai wali Allah, faqad zakka nafsah. Berarti dia telah mensucikan dirinya sendiri, merekomendasikan, mentazkiyah diri dia sendiri. Wa hina idzin yakunu waqi'an fi ma'siyatillah. Nah, kalau begitu dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, bermaksiat pada Allah. Allah sudah larang, fala tuzakku anfusakum. Ya, dengan lamul nahiyah, dengan la nahiyah, ya. Jangan kalian mentazkiyah diri-diri kalian sendiri. Ini enggak boleh ini, ya. Mentang-mentang antum ustad, ya, dibikin namanya antum di akun ustad, ya. Ustad Bowo, kecuali fanpage orang lain yang bikin, ini bikin sendiri, ustad Bowo, al-alamah, waduh, nah, ini ya, mentazkiyah diri sendiri, itu dosa, ya, dosa itu, ya, maksiat. Wa fi ma nahahumullahu anhum. Dan dia terjatuh ke dalam larangan yang Allah larang untuknya. Wa hadza yunafi taqwa. Kalau begitu, ini menafikan ketakwaan. Ini menafikan ketakwaan. Ya. Fa auliyaullahi la yuzakkuna anfusahum. Maka para wali Allah tidaklah mereka mentazkiyah, ya, diri-diri mereka bimitsli hadhihi syahadah. Dengan, ya, persaksian seperti ini, ya. Saya wali, tidak ada. Atau dia nyuruh orang supaya orang-orang nyebut dia wali. Nah, jadi ini mengaku-ngaku ini bisa dua aspek, yaitu dengan tindakan dia sendiri dia menulis menyebutkan bahwasanya dia adalah wali, atau dia menyuruh orang lain agar memanggil dia wali. Ya, waliyadzubillah. Wa innamahum yu'minuna billahi wa yattaquna. Nah, wali-wali Allah itu adalah orang-orang beriman pada Allah dan bertakwa pada Allah. Wa yaqumuna bi ta'atihi subhanahu ala wajhil akmal, dan mereka melaksanakan ketaatan pada Allah, menegakkan ketaatan pada Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Wala yaghurrun nasa, mereka tidak menipu manusia. Wa yakhda'unahum, dan tidak mengelabui mereka. Bihadir dakwah, dengan pengakuan seperti ini. Hatta yudilluhum an sabilillah, hingga akhirnya nanti mereka akan menyesatkan manusia dari jalan Allah. Fahaulai alladina yad'una anfusahum ahyanan asyadan, mereka inilah orang-orang yang terkadang memanggil diri mereka sebagai asyad, ya, para sayyid. Wa ahyanan awliya, dan terkadang mereka memanggil diri-diri mereka sebagai para wali. Lau ta'ammalal insanu, nah, seandainya seseorang manusia memperhatikan ma hum alaih, apa yang mereka jalankan, apa yang mereka perbuat, di atas apa mereka itu, lau jaduhum, maka pastilah ia akan mendapati mereka, orang yang memperhatikan ini, ya, kalau ada yang ngaku-ngaku wali, kita telusuri apa benar nih wali, kita lihat nih, ya, maka ia akan mendapati mereka aba adama yakunun, mayakununa anil wilayati wasiyadati, maka tentulah ia akan mendapati mereka itu orang yang paling jauh ya dari kewalian dan kesayidan. Maka mereka bukan wali, bukan sayyid. Ya, sholatnya enggak berjamaah di masjid. Ya, amaliyah dia jauh dari sunnah. Ya, kemudian maksiat-maksiat dia lakukan, yang haram dia lakukan. Sampai pada perkara sepele aja. Masuk masjid pakai kaki kiri. Padahal kata Nabi, minas sunnah. Termasuk di antara sunnah. Antabda. Ya, idha dakhalta al-masjidah, antabda birijlika al-yumna. Wa idza kharajta antabda bi rijlika al-yusra. Ini minas sunnah, kata Anas bin Malik. Termasuk antara sunnah. Kalau masuk masjid ya pakai kaki kanan, keluar masjid pakai kaki kiri. Nah, ini pernyataan Anas bin Malik. Nah, seorang dari perkara sepele ini aja enggak memperhatikan. Nah, ini gimana kita bisa percaya dia adalah waliullah pada perkara yang kecil aja. Apalagi perkara yang besar. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, ya, fa nasihati li ikhwanil muslimin, maka nasihatku kepada para IM, gitu ya. Ikhwanil muslimin. Maksudnya ya, fa nasihati li ikhwani, ya, untuk para saudaraku, ya, yang muslimin, ya, bukan buat para IM, ya. Itu ada ya ya mutakallimnya itu, ya. Kalau IM enggak ada ya mutakallimnya. Nah, ya panasihati li ikhwani al-muslim, kepada para saudaraku muslimin. Gitu Pak Edi. Ya, sabar antum mau bahas syariah nanti sejarah IM gitu. Pak Edi mau bahas ya. Request ya. Nah, gimana Pak Pardi hari Ahad sejarah IM gitu Pak. Hah? IM bukan firqah. Loh. Oh. Biar kokoh. Ya, ini request Pak Edi. Request Pak Edi mungkin ini. Alla yaghtarru bi mudda'i al-wilayah, kata Syekh Al-Utsaimin. Jangan terkecoh dengan pengakuan wali hatta yaqisu halahu, sampai ya mereka itu menyelaraskan ya, menyelaraskan, mencocokkan keadaannya, kondisinya sehari-hari dia bima ja'a fil nususi fi awsafi awliya'illah, ya, dengan apa yang terdapat dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah ya, terkait sifat-sifat para wali Allah. Baik ya. Nah, lanjut nah, Syekh Roni, antum kok tahu ada dars? Oh gitu, cepat banget langsung ke sini dan kemudian. Terus lanjut. Waqad asyara asyaihu rahimahullah ta'ala ila alamati mahabbatillahi wa wilayatihi bima saqahu minal ayati. Al-ayatu al-ula qawlu ta'ala fi Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wadi al-ayatu tusama ayat al-mahannati mihnah. Ayat al-mihnati ay al-imtihanu al-imtihani al-imtihana haitu imtihani al-imtihani haitu da'a haitu da'a haitu da'a qawman qawmun fa'il dari idda'a qawmun mahabbatillahi maf'ul mahabbatallahi ta'ala fa anzalallahu hadhil ayata famanidda'a mahabbatallahi ta'ala nadarna fi amalihi fa in kana muttabi'an li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa huwa shadiqun wa illa fa huwa kadhibun. Al-ayatu ats-tsaniyatu qawluhu ta'ala fil ma'idati ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Al-ayataini fawasafahum bi awsafin hiya alamatul mahabbati wa tamarat. Nah, itu udah berhenti itu. Wa samaratuha. Nah. Baik. Terus al-wasfu al-awwalu annahum adillatun 'alal mu'minina fala yuharibunahum wala yaqifuna biddahum wala yunabidunahum. Nah, ini cukup dulu ya. Qad asyara Syekh rahimahullah taala ila alamati mahabbatillahi wa wilayatihi bima saqahu min al-ayat. Kemudian Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad At-Tamimi mengisyaratkan kepada tanda kecintaan pada Allah dan tanda kewaliannya bima saqahu dengan bima saqahu minal ayati, dengan berbagai ayat yang saqahu, yang beliau bawakan. Ya. Al-ayatu al-ula, ayat yang pertama. Itu firman Allah Ta'ala fi Ali Imran. Di surah Ali Imran, kul in kuntum tuhibbunallaha, ya katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Hadhihi al-ayatu tusamma ayatal mihnati. Ayat ini dinamakan ayat mihnah. Ay, al-imtihani, itu ayat ujian. Ayat ujian. Ada orang-orang ngaku cinta pada Nabi, diuji. Haitsu da'a qaumun. Itu tatkala suatu kaum mengaku-ngaku mahabbatallahi ta'ala. Mengaku-ngaku mahabbata, ini maf'ul bih. Ya. Karena idda'a yada'i itu fi'il muta'addi. Mengaku-ngaku cinta pada Allah, fa anzalallahu hadhil ayata, maka Allah menurunkan ayat ini. Faman idda'a mahabbatallahi ta'ala nadarna fi amalih, maka barang siapa yang mengklaim, mengaku-ngaku cinta pada Allah, nadarna, maka kita memperhatikan fi. Nah, nadara yanzuru, kalau muta'addi dengan huruf fi, maknanya bukan melihat, ya. Kalau melihat itu muta'addinya dengan huruf apa? Ilah. Ini maknanya mengcross check, memperhatikan, meneliti. Nah, nadharna fi amali, maka kita perhatikan ya amal dia, kita cross check perbuatan dia gimana. Wa in kana muttabi'an li Rasulillah, muttabi', kalau muttaba' itu isim maf'ul, muttabi' isim fa'il. Ya, maknanya apabila dia mengikuti. Nah, kalau muttaba' diikuti. Kayak gitu Rania. Nah, dipahami sini ya. Nah, apabila dia mengikuti Rasulullah SAW, ya, mengikuti Rasulullah SAW, ya, mana tadi? Fahuwa sadikun, wa illa fahuwa kadibun. Nah, kalau dia ngaku-ngaku cinta, mana tadi? Kalau dia mengikuti Rasulullah SAW, maka dia benar, wa illa fahuwa kadibun. Maka kalau tidak, ya, maka dia dusta, ya, terhadap pengakuan dia cinta kepada Allah. Ya. Hal ayat tsaniya. Ayat yang kedua, qauluhu ta'ala fil ma'idati, pada surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih. Wahai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum, yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka, yuhibbuna, dan mereka kaum itu juga mencintai Allah. Al-ayatain, di dua ayat ini. Fawasafahum, ya, maka fawasafahum, maka Allah mensifati mereka bi awsafin, dengan berbagai sifat. Hiya alamatul mahabbati, yaitu pertama tanda mahabbah, tanda kecintaan dia kepada Allah, wa samaratuha, dan bagaimana hasilnya, buahnya itu apa? Kalau cinta pada Allah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Akan hadir juga ya kecintaan Allah kepada orang yang mencintai Allah, yaitu dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-wasfu al-awla al-awwalu, ya, sifat yang pertama, annahu adillatun alal mu'minin, bahwa dia adillah. Adillah itu kan rendah, ya. Maksudnya dia lembut ya. Dia lemah lembut ya, kepada kaum mukminin. Ya, jangan terbalik ya. Adillatun al kufar. Jangan terbalik. Ya. Syiddahnya kepada kaum mukminin. Nah ini. Wali setan kalau begitu. Ya, wali Allah ya, adillatun alal mukminin. Ya, kemudian baru syiddah. Baru syiddah terhadap orang-orang kafir. Fala yuharibunahum, maka wali-wali Allah ini ya, tidaklah memerangi mereka, memerangi kaum muslimin. Wala yaqifuna diddahum, dan mereka ini wala yaqifun, mereka tidaklah berdiri pada posisi diddahum sebagai musuh mereka, musuh kaum mukminin ya. Maka wali Allah itu selalu berdiri pro kaum muslimin ya, selalu berdiri hatta ya pada perkara-perkara yang di situ adalah misalkan ke sebagian kaum muslimin yang lain itu misalkan dia terjatuh ke dalam berbagai penyimpangan ya, kemudian mukmin ini sedang berhadapan dengan orang kafir, maka kita mesti pro kepada kaum mukminin ya, mesti pro kepada kaum mukminin. Ulo orang Romawi sama Persia perang aja Rasulullah SAW pro kepada Romawi kok. Kenapa? Akrab. Karena Romawi ini lebih dekat ya daripada Persia. Romawi ahlu kitab. Romawi ahlu kitab. Ya. Persia ya musyrikin. Musyrik. Nah, kalau kufar Quraisy itu pro Persia karena kurang ya, lebih dekat dengan mazhab kekufuran mereka. Sama-sama ya musyrikin. Nah, kalau ahlul kitab lebih dekat pada Islam. Makanya Rasulullah SAW pro kepada Romawi. Nah, apalagi terhadap kaum muslimin yang sedang bersengketa dengan orang-orang kafir. Ya. Itu jauh lebih dekat kan dibandingkan dengan Romawi. Ya, maka kita mesti lebih pro kepada kaum mukminin. Ya, jangan kaum jangan para wali Allah ini pengikut ya pengikut-pengikut ya, Rasul yang mencintai Allah. La yakifuna didahum, tidak boleh berdiri sebagai musuh mereka. Wala yunabidunahum, dan tidak boleh menyelisih mereka dalam hal ini. Kalau menyelisih mereka dalam berbagai perkara yang di situ penyelisihannya adalah penyelisihan syariat, nah. Artinya enggak boleh menyelisih mereka ya dalam hal-hal yang tidak diperbolehkan. Al-wasfu as-sani, ya, sifat yang kedua. Nah, Anwar, Syekh Anwar. أنهم عائدة على الكافرين أي الأقوياء عليهم غالبون لهم. الوصف الثالث أنهم يجاهدون في سبيل الله أي يبدلون الجهد الجهد الجهد في قتال يبذلون بذل يبذلون يبذلون الجهد أي يبذلون الجهد في قتال أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا. الوصف الرابع أنهم لا يخافون لا يخافون لا يخافون في الله itu مفعول dari يخافون apa لو متى لو متى لائمين لو مه itu مفعول وهو مضاف لائمين مضاف إليه terus ai ida la mahum ahadun ala ma qamu bihi min dinillahi lam yakhafu law matau walam yamna'hum zalika min al-qiyami bidunillahi azza wa jalla. Al-ayatu thalithatu qauluhu ta'ala fi Yunus ala inna awliya Allahi la khawfun 'alayhim wa lahum yahzanuna alladhina amanu wa kanu yattaqun wa bayyana Allahu ta'ala anna awliya Allahi ta'ala humul ladina ittasafu bihadaini al-wasfaini al-imanu wa taqwa al-imanu bil qalbi wa taqwa bil jawarihi. Faman idda'a al-wilayata walam yattasif bihadaini al-wasfaini wa huwa kadhibun. Nah. Al-wasfu as-sani, sifat kedua, aizzatun al-kafirin. Dia mesti aizzah al-kafirin, maknanya aqwiya'u alaihim, ghalibuna lahum. Mesti kuat terhadap orang-orang kafir, ghalibuna lahum. Ghalibuna lahum. Ya. Apa maksudnya? Menguasai mereka, mengalahkan mereka. Al-wasfu as-salis, sifat ketiga, annahum yujahiduna fi sabilillah, bahwasanya mereka berjihad di jalan Allah, para wali ini. Yabduluna al-juhda, mereka mengerahkan kesungguhan, fi qitali a'da'illah, dalam memerangi ya musuh-musuh Allah, litakuna kalimatullahi hiya al-ulya. Ya. Apa irabnya ulia di sini, Mas Bowo? Apa irab ulia? Khobar takun. Karena hiyanya adalah apa? Domir, domirul fasl. Nah, agar kalimat Allah itu tinggi. Al-wasu ar-rabi' ya. Ini berdasarkan hadis Nabi, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulia fahuwa fisabilillah. Al-wasfu ar-rabi', sifat yang keempat, annahum la yakhafuna fillahi lawmata la'imin. Mereka tidak takut ya celaan orang yang mencela fillah, ya, dalam menjalankan ketaatan pada Allah, ya, dalam berjihad di jalan Allah. Mereka enggak takut lawmata la'imin, celaan orang yang mencela. Idza lamahum, apabila ya lamahum ahadun, apabila seseorang mencela mereka, ala maqamu bihi, ya, mencela apa yang mereka jalani min dinillah, dari agama Allah, lam yakhafu laumatah, mereka tidak mengkhawatirkan celaannya, walam yamna'hum, dan celaan itu tidak mencegah ya mereka, dalik minal qiyami binillah, tidak mencegah mereka untuk menjalankan agama Allah ya. Itu dia ada di Al-Qur'an ya, la yakhafuna laumatah la'im. Al-ayatu as-salisah, ayat ketiga. Ini yang poin penting ini. Itu firman Allah di surah Yunus, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah, tidak ada khauf, tidak ada ketakutan bagi mereka, dan bagi, ya, dan mereka pun tidak bersedih, yaitu orang-orang beriman dan mereka bertakwa. Fabayyanallahu ta'ala, maka Allah ta'ala menjelaskan, anna awliya Allahi, bahwa wali-wali Allah Ta'ala humul ladina ittasofu ya, bahwa wali-wali Allah mereka lah ialah yang memiliki sifat bihadainil wasfaini, dengan dua sifat ini, al-imani, yaitu sifat iman, wa taqwa, dan juga taqwa ya. Fal imanu bil qalbi, iman itu dengan kalbu, maka iman di kalbu, wa taqwa bil jawarihi, dan taqwa dengan amalan anggota badan. Faman idda'a al-wilayata, maka barang siapa yang mengklaim kewalian, mengaku-ngaku wali, walam yattasif bihadainil wasfaini, fahuwa kadhibun, dan dia tidak ya memiliki sifat dengan dua sifat ini, maka dia pendusta. Ya, dia pendusta. Iman dia gimana? Terkait ya tauhidullah, tauhid rububiyah, uluhiyah, semua sifat. Ya, bagaimana amaliyah dia? Apakah mengikuti sunnah atau tidak, terjatuh ke dalam haram, maksiat atau tidak. Nah, ini penting. Mana Ainur? Ke toilet. Nah, ya, Mas bawa. Summa al-shaykhu bayyana al-amru sura'an al-aksi inda aksari man yaddi'i ilma wa annahu min hudati wa huffad, pakai tasdid ya. Wa huffadhi ma'tuf ya. Hudati wa huffadhi syar'i al-waliyu indahu man la yattabi ar-rusula wa la yujahidu fi sabilillahi wa la yu'minu bihi wa la yattaqi fa yahsunu bina naqala yanqulu naqlan. Naqala yanqulu, mengutip, menukil. Wa yasunu bina anan kula una ma katabahu syekhul Islam Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah fi risalatihi al-Furqan baina awliya'i ar-rahmani wa awliya'i syaitani wa nasuku ma taysiru ma tayassara. Qala Allah Ta'ala laqad bayyana subhanahu wa ta'ala fi kitabihi wa sunnati rasulihi anna lillahi awliya'u anna lillahi awliya'a awliya'a isim anna mu'akhar anna lillahi awliya'a minan nasi walisyaitani awliya'a walisyaitani awliya'a fafarraqa baina awliya'i rahmani wa awliya'i syaitani faqala ta'ala Faqala ta'ala idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shayatin rajim innahu laysa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkaluna innama sultanuhu 'alal ladina yatawallawnahu wal ladina hum bihi musyrikun. Nah ini kalau ayat-ayat Quran enggak ada harokatnya ya. Nah, akan mudah bacanya kalau antum hafal. Ayat-ayat Quran kalau enggak ada harokatnya akan mudah kalau antum hafal. Ya. Ini biasa ya di kitab-kitab klasik ya sebenarnya. Ya. Ternyata di kitab kontemporer pun juga seperti ini ternyata. Nah, enggak dikasih. Nah. Ya, perhatikan. Summa inna syekha rahimahullah bayyana anna al-amra sara 'ala al-aksi inda aktsari man yad'i al-ilma. Kemudian Syekh rahimahullah taala menjelaskan bahwa perkara kewalian ini 'ala al-aksi. Justru sebaliknya, ya. Inda aktsari man yad'i al-ilma. Sebaliknya, justru kontras dengan al-haq itu pada orang-orang yang mengaku-ngaku punya ilmu. Ya, dan bahwasanya dia ngaku-ngaku dia hudatil khalqi, dialah yang memberikan petunjuk kepada para makhluk, yang ngaku-ngaku guru agama gitu loh. Ya, wa hufadz syara' dan mengaku-ngaku sebagai penjaga syariat, ngaku-ngaku ulama. Maka fal wali indahu, maka wali menurut mereka, ya menurut ngaku-ngaku ini ialah man la yattabi'ur rusulah, siapa yang tidak mau ngikutin rasul, wala yujahidu bisabilillah, tidak berjihad di jalan Allah, wala yu'minu nabi wala yattaqi, tidak mau beriman pada Allah dan tidak mau bertakwa padanya. Ya, semua pendakwaan mereka itu bermuara nanti kepada kisah Nabi Khidir. Nabi Khidir, ya, kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Katanya Khidir aja enggak ngikutin Musa. Ya. Khidir itu punya ilmu yang Musa enggak punya, ilmu laduni. Makanya nanti mereka mengklaim wali itu lebih utama daripada nabi dan rasul. Nauzubillah. Pertama Khidir nabi juga. Dapat wahyu dari Allah. Yang kedua Khidir itu ya punya wilayah sendiri. Musa punya wilayah dakwah sendiri. Ya, nanti setelah diutusnya rasul baru wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Baru Rasulullah SAW diutus untuk seluruh alam, untuk segenap manusia. Kalau Nabi Musa hanya pada Khidir, afwan, hanya pada apa? Bani Israel, enggak yang lain. Nah ini ya, maka ini penting ya untuk mengatakan Khidir adalah Nabi. Nanti bermuaranya ke situ semua. Mana lagi tadi? Wayahsunubina. Nah, wayahsunubina itu kalau kita terjemahkan, baik apabila kita atau alangkah baiknya jika kita gitulah kurang lebih annankula kita mengutip huna di sini maka tabahu syekhul Islam apa yang telah ditulis oleh syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi risalatihi dalam risalah karya beliau Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Ini buku yang bagus sekali, jayid. Itu ada syarah Syekh Fauzan ya, saya punya, itu buku yang bagus sekali ya. Mudah-mudahan kita bisa bacakan ya. Rencana sih itu buat kajian di Istiqomah ya. Syekh Ain kalau mau ikut kajiannya beli bukunya. Nah, syarah Syekh Fauzan. Nanti insyaallah setelah kajian syarah Risalah Al-Ubudiyah. Itu insyaallah. Ya. Semua kalau mau ikut datang ke Istiqomah. Roni, buku itu bagus sekali, ajaib itu buku. Ya. Wa nasukhu, dan kita akan membawakan ma tayassara minha. Apa yang bagi mudah bagi kita di sini, yaitu Syekh Al-Utsaimin akan membawakan perkataan Ibnu Taimiyah di kitab beliau Al-Furqan baina umliyai rahman wa umliyai syaitan. Qala rahimallah, berkata Syekhul Islam, ini beliau mengutip perkataan Syekhul Islam, wa qad bayyana subhanah, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan fi kitabihi wa sunnati rasulihi, di Al-Quran dan sunnah rasulnya, anna alillahi awliya'a, bahwa Allah memiliki para wali-wali minan nas, ya, di antara manusia, wali syaitani awliya'a, dan bahwasanya setan pun juga memiliki para wali-wali. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, di antara wali-wali setan, duta-duta setan di muka bumi, ialah yang mereka menghalangi manusia dari ilmu dan majelis ilmu. Nah, suka bubarin kajian itu, ya, wali setan itu ya. Hati-hati, yang suka provokasi orang biar orang lain enggak ngaji, wali setan. Fa farraqa baina awliya'ir rahman, maka Allah membedakan antara wali Allah yang Maha Rahman wa awliya'is syaitan, dan wali setan. Fa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ala inna awliya'allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladziina amanu wa kanu yattaqun. Ya, ayat yang tadi sudah kita bawakan. Ya, wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka memiliki kegembiraan ya di kehidupan dunia dan akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ya. Juga mereka tidak mengganti kalimat Allah. Udzalika huwal fawzul azim. Ya. Mereka apa yang demikian itu adalah kesuksesan yang sangat besar. Zakara awliya Allah, zakara awliya syaitan. Ya. Maka Allah menyebutkan para wali setan. Faqala ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman. Ini masih ucapan Ibnu Taimiyah. Fa idza qara'ta al-Qur'an, apabila Anda membaca Al-Qur'an, fastaid billahi minasy syaithanir rajim. Maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu, sesungguhnya setan tidak memiliki sultan, kekuasaan ya, kepada orang-orang yang beriman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya mereka bertawakal, orang-orang yang beriman. Innamas sultanu 'alal ladina yatawallawnahu, yatawallawnahu, sesungguhnya kekuasaan setan itu ialah pada orang-orang yang yatawallawnahu, yang menjadikan setan ini sebagai wali ya, walladzinahum bihi musyrikun, dan mereka adalah orang-orang yang musyrik. Sampai sini ya Syekh Ainur. Fayajibu an yufarraqa baina haula'i wa haula'i kama farraqa Allahu wa rasuluhu bainahuma, fa awliya'ullahi humul mu'minuna muttaquna وهم الذين آمنوا به ووالوه وأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض ورضوا بها يرضى بما يرضى وسخطوا بما يسخط وأمروا بما يأمر بما يأمر ونهوا عما نهى Wa'atau man yuhibbu an yufa wa mana'u man yuhibbu an yumna'u fayakunu waliya millahi illa man amana bihi wa bima ja'a bihi wa taba'ahu batinan wa zahiran wa man idda'a mahabbatan li mahabbatan mahabbatullahi wa wilayatihi wa wilayatahu ma'tuf ke mahabbata wa huwa lam yattabi'hu ay ar-rusulu ar-rusula ay ar-rusula fa laysa min awliya'illahi bal min man khalafahu kana min a'da'illahi wa awliya'is syaitani qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah fannasu mutafadiluna fi wilayatillahi azza wa jalla bihasabi tafadulihim fil imani wat taqwa wa kadhalika yatafaduluna fi adati adwatillahi fi adawatillah fi adawatillahi bihasabi tafadulihim fil kufri wan nifaqi wa awliyaullahi ala tabaqatain sabiquna muqarrabuna wa ashabu yaminin muqtasiduna dhikrihim dhakarahumullah fi iddati mawadi'i mudafun ilaihi min kitabihi ya fi iddati mawadi'a mudaf lagi mawadi'a min kitabihi ada min berhenti iya mana ada jadi mudaf ada min ya sudah berhenti mana ada terus nyambung dia udah difasal sama huruf kaidah mana itu min kitabihil azizi fi awwali suratil waqi'ati wa akhiriha wa fil insani wal mutaffifina wa fi surati fatir wa fi surati fatir nah cukup ya dari mana tadi bacanya fayajib ya fayajib maka wajib an yufarraqa untuk dibedakan bukan yufarriq untuk dibedakan baina haula'i wa haula antara mereka dan mereka maksudnya antara wali Allah dan wali setan kama farraqa Allah wa rasuluhu bainahuma sebagaimana Allah dan rasulnya membedakan antara keduanya fa awliya'ullahi humul mu'minuna wal muttaqun maka wali-wali Allah ialah orang-orang beriman dan yang bertakwa wa hum alladziina aamanu bihi wa walauhu maka mereka ialah orang-orang beriman padanya ya dan yang loyal kepadanya kepada Allah ya fa habbu maka para wali Allah ini mencintai ma yuhibbu apa yang Allah cintai wa abghadu para wali Allah ini ya marah atau murka ma yubghidu apa yang Allah benci nah, ini tali iman yang paling kuat ausaku urul iman alhubbu fillah wal bughdu fillah tali iman yang paling kuat cinta bencinya karena Allah. Waradu bima yarda ya. Para wali Allah ini ridho dengan apa yang Allah ridhoi, wasakhatu bima yaskhat dan mereka marah ya, terhadap apa yang Allah marah di situ. Wa amaru bima ya'mur, jangan yu'mar ya. Dan mereka memerintahkan ya dengan apa yang Allah perintahkan. Bukan dengan yang diperintahkan ya. Wanahau dan mereka melarang orang lain ammanaha terhadap perkara-perkara yang Allah larang. Wa'atau mereka memberi man yuhibbu an yu'ta. Mereka memberi kepada siapa yang Allah cintai untuk diberi. Allah mencintai agar diberi kaum fakir, miskin, misalkan begitu. Wa mana'u mereka mencegah artinya mereka tidak memberi. Man yuhibbu an yumna. Kepada orang yang Allah cintai, Allah sukai untuk tidak diberi. Nah, itu ya. Mana lagi? Fa yakunu waliyan lillah, maka kalau begitu sudah begini, maka dia adalah wali Allah. Ya. Fala afwan. Fala yakunu waliyan lillahi, maka bukanlah wali Allah illa man amana bih, kecuali orang yang beriman padanya wa bima ja'a bihi dan apa yang Allah bawa wattaba'u batinan wa zahiran. Ya, dan mengikutinya dengan secara lahir batin gitu loh ya. Wa man idda'a mahabbatallahi wa wilayatahu, tapi barang siapa itu wa bima ja'a bihi, maksudnya dengan apa yang Rasul bawa kali ya, ya. Bukannya Allah dengan beriman pada Allah dan mengimani kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Maka barang siapa yang mengklaim, mengaku-ngaku cinta pada Allah ya, dan mengaku-ngaku sebagai walinya, wali Allah, walam yattabi'hu, tapi tidak mengikutinya, ai arus ar-rasulah, tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, falisa min auliyaillah, maka dia bukanlah wali dari golongan wali-wali Allah, bal man khalafahu kana min a'da'illah, bahkan barang siapa yang menyelisihinya, menyelisih Rasul, maka dia adalah termasuk diantara musuh-musuh Allah wa auliya'is syaitan, dan termasuk diantara para wali setan. Qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad pada mereka, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya, maka Allah akan mencintai kalian. Fannasu mutafadilun fi wilayatillah. Maka manusia ini ya, bertingkat-tingkat dalam kewaliannya kepada Allah. Bihasabi tafadulihim. Itu sesuai dengan ya, tingkatan mereka sendiri. Fil iman wa taqwa, dalam masalah keimanan dan ketakwaan. Kadzalika, demikian pula. Ya tafadaluna fi adawatillahi, manusia ini pun berbeda-beda, bertingkat-tingkat pula dalam permusuhannya kepada Allah. Ya ini hasabi ma tafadulihim, ini tergantung sesuai dengan tingkatan mereka fil kufri wan nifaq, dalam kekafiran dan kemunafikan. Wa awliyaullahi, maka wali-wali Allah ala tabaqatain, itu dibagi menjadi dua tingkatan, dua tabaqat. Sabiqun al-muqarrabun, yaitu sabiqun, yang terdahulu, yang didekatkan oleh Allah. Wa ashabu yaminin muqtasidun, dan ashabu yamin, golongan kanan, yang muqtasidun, yang mereka ya berjalan menuju Allah. Zakarahumullahu fi iddati mawadi'a min kitabil aziz, Allah menyebutkan mereka di berbagai tempat dari kitabnya, di Al-Quran. Jadi di awal surat Al-Waqi'ah, di awal surat Al-Waqi'ah wa akhirnya maupun akhirnya, wa fil insan, surat Al-Insan, wal mutaffifin, surat mutaffifin, wa fi surat Al-Fatir maupun di surah Fatir. Nah, Anwar. Darajatun. Mutafadilatun. Tafadulan, itu masdar kan? Tafadulan qadiman wa awliya'ullahi al-mu'minuna al-muttaquna fi tilka darajatin darajati bihasabi imanihim wa taqwahum. Kok bisa begitu? Wa taqwahum. Kok bisa-bisa begitu? Wa taqwahum. Nah, bisa-bisa gitu. Nah. Terus amalan kita qurrub lawahi la yaf'alul hasanati wala yatruku asyai'ati lam yakun min awliya'illahi wala yajuzu li ahadin ay ya'taqidu ay ya'taqida annahu waliyun lillahi la siyama an takuna mahajjat ya jatuhu ala dalika imma mukashafatun sam'aha minhu. Mukashafatun sam'aha minhu. Sam'aha minhu. Awun. Naw'un. Aw naw'un. Man tasarrufin. Min tasarrufin. Terus. Fala yajuz. Fala yajuzu li ahadin ayyaz. Dilla bi mujarradin bi mudaf bi mujarradi dalika ala qawli syakhsi waliyan lillahi wa illam ya'lam minhu ma yunqidu wilayata maf'ul bi wilayatullahi fa kaifa idza alima minhu ma yunakidu wilayah Allahi. Nah, Dari mana Syekh Anwar? Surga pun darajat, itu memiliki tingkatan-tingkatan ya, berderajat-derajat, mutafadilatun ya, memiliki tingkatan-tingkatan tafadulan aziman, dengan tingkatan yang azim, yang sangat besar. Ya, satu derajat dengan derajat yang lainnya itu jaraknya adalah antara seperti satu langit dengan langit yang lainnya. Wa auliyaullahi almu'minun, maka para wali-wali yang beriman adalah yang dan yang bertakwa, fitilka darajati bihasabi imanihim wa taqwa. Ya, pada derajat itu tergantung dengan sesuai dengan keimanan dan ketakwaan mereka. Faman lam yataqarrab ila Allah, maka barang siapa yang tidak mendekatkan diri dia kepada Allah, la yaf'alul hasanat, dia tidak mau melakukan ya hasanat, kebajikan-kebajikan, wala yatrukus sayiat, dia tidak mau meninggalkan ya keburukan-keburukan, lam yakun min auliyaillah, maka dia bukan wali Allah, dia bukan wali Allah. Ya, wala yajuzu li ahadin, maka enggak boleh bagi siapapun an ya'taqida, dia meyakini annahu waliyun lillah, bahwa dia adalah wali Allah. Ini enggak boleh ya. Ada orang gila, enggak mandi, merokok, dibilang wali Allah, enggak boleh gitu. Dosa ya begitu. Ya. Wali Allah. Aneh-aneh sekarang. Kalau ada yang aneh, gila, wah ini karomah katanya. Ya. La siyama, terutama lagi antakuna hajjatuhu ya. Terutama lagi kalau mahajjah dia, argumentasi dia ala dalik atas kualian tersebut, imam muka syafatan ya, sam'aha muka syafatun sam'aha ya, apa? Imma muka syafatun sam'aha gitu, minhu itu, atau muka syafatun sam'uha minhu, yaitu disingkapnya, disingkap apa namanya pendengaran dia dari Allah, artinya dia dapat bisikan kolbu gitulah ya, kurang lebih lah ya, dapat ilmu laduni gitu. Ini pengklaiman dia. Oh, jadi sudah dia sudah itu mukasyafah, sudah tersingkap semua pendengaran dia, tersingkap dia dapat mendengar. Ini enggak benar ya. Tidak benar. Memang betul ya, ada wali-wali Allah yang demikian. Seperti misal Umar bin Khattab ditampakkan ya, pasukan perang ya, Umar di Madinah. Kemudian Hasan al-Basri ya, ketika dikejar oleh pasukan Hajjaj di dalam rumah, dia bersembunyi dalam rumah. Pasukan Hajjaj bolak-balik masuk ke rumah. Tidak ada, padahal dia ada di situ. Ya. Atau para sahabat yang menunggangi singa ketika tersesat di belantara hutan Afrika. Ya. Atau karamah-karamah yang lain. Tapi ini berasal dari iman, ketakwaan, dan tidak bisa didemonstrasikan, ya. Nanti beda ya sama orang-orang ya zindik yang mengaku-ngaku sebagai wali Allah bisa mendemonstrasikan ya, karomah mereka. Maka itu adalah wali setan. Mana lagi? Aunaun min atasarufin, atau ya, satu jenis dari tasarruf ya. Maksudnya begini, dia dapat terbang di udara, berjalan di air, ya. Kemudian mindahin penyakit kanker seseorang ke kambing. Nah, ini dukun. Maka ini adalah wali setan, bukan waliullah. Maka fala yajuz li ahadin, maka enggak boleh bagi siapapun ayastadil ayastadila, dia berdalil bimujarradi dzalika ala kauni syakhs waliyan lillah. Dia berdalil dengan hal tersebut semata ya, atas keadaan seseorang sebagai wali Allah. Ya, in lam ya'lam minhu, walaupun dia tidak tahu dari orang tersebut, mayunkidu wilayat Allah, apa yang membatalkan ya, yang menafikan kewalian dari Allah, fa kaifa idza alima minhu, bagaimana jika dia tahu dari orang yang ngaku-ngaku sebagai wali Allah tadi, yunakidu wilayat Allah, hal-hal yang dapat membatalkan kewalian Allah. Ya, boleh sini misal ya. Rani mau baca enggak, mau pulang izin. Nah, Syekh Imam salam. Roni nanti ya. Iya. Aja ya. Oh, ya. Sip. Terus asy-syar'a. Asy-syar'a. Ghoira. Wilayata maf'ul adhar. Wa huwa la yuaddi al-fara'id wa la yajtani wa la yajtani al-muharama maharima mafa'il maharima bal qaliyati bima yunaqidu yunaqidu yunaqidu dhalika lam yakun li ahadin an yaqula hadha waliyullahi wa laysa li awliya'illahi syai'un yatamayyazuna bihi 'anil nasi bil-zahiri min al-umuri mubahati. Naam, Ainur, lanjut. Ah, qalita yakhlatu. Wala yukhti'u. Wala yukhti'u. Terus? An yakhfa alaihi ba'du ilmi syari'ati syari'ati wa yajuzu an yashtabiha alaihi ba'du umuri dini wa lihada lamma kana waliyullahi yajuzu an yaghlata. Perhatikan, ini salah dia tadi. Ghalita yaghlatu. Ghalita yaghlatu. Yaghlat. An yaghlata lam yuhibba 'ala an-nas. Ah, kif, kif. Huruf jim itu. Huruf jim. Lam yajib 'ala an-nasi al-imanu bi jami'i ma yaquluhu min hamin man huwa waliyun lillahi li alla yakuna nabiyyan bal yajibu an ya'ridu dhalika jami'ahu ala ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa in wafaqahu qabilahu wa in khalafahu lam yaqbalhu wa in lam ya'lam awa amwa. Ah, hamzah istifham itu amwa bikun huwa am mukhalifun tawaqqafa fihi. Nah, ya, dari mana Pak Imam bacanya tadi? Misal ayalah. Misal dia mengetahui annahu la ya'taqid wujub ittiba. Bahwa ya, mereka ia tidak boleh meyakini ini ya, wali Allah ini ya. Atau afwan, wali setan ini. Wali ini meyakini bahwa la ya'taqid, tidak meyakini wajibnya ittiba'in nabi. Ya, tidak meyakini wajibnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam zatinan wa zahiran, lahir batin. Bal ya'taqidu lahu bahkan dia meyakini lahu bal ya'taqid annahu yattabi' asy-syara'a adh-dhahira duna al-haqiqati al-batinah. Bahkan dia meyakini bahwa dia mengikuti syariat yang zahir saja, bukan yang hakikat yang batin. Au ya'taqidu anna awliya Allah anna li awliya illahi, atau dia meyakini bahwa wali-wali Allah itu memiliki tariqat, memiliki sebuah jalan ila Allah ya, yang menuju kepada Allah, ghaira tariqil anbiya, yang bukan jalan para nabi. Ini wali setan semuanya. Fa ala hadha, maka berdasarkan hal ini, faman adhara wilayata, barang siapa yang menampakkan kewalian, wa huwa la yu'addil fara'idha, dia tidak melaksanakan hal-hal yang wajib, ya. Enggak mau puasa, enggak mau salat, ya. Wala yastanibul maharima. Dan dia tidak menjauhi yang haram, ya, malah mengerjakan yang haram. Bal qad ya'ti bima yunakidu dhalika. Ya, wa lam yakun li ahadin ay yaqula hadha waliyullah. Atau terkadang dia mengerjakan hal-hal yang ya kontras dengan hal tersebut, dengan kewaliannya, maka tidak boleh bagi siapapun untuk mengatakan ini adalah waliullah walaysa li auliyaillah ya syai'un yatamayyazu nabihi anin nas bi dhahiri minal umuri al mubahah. Maka para wali Allah ini enggak memiliki sesuatu apapun yang dapat membedakan mereka dari manusia, dari masyarakat secara umum. Ya, dalam perkara yang zahir, ya dari berbagai perkara mubahat. Enggak ada sesuatu hal yang membedakan. Walaysa min syarti waliyillah, dan bukanlah syarat kewalian Allah ayakuna ma'suman. Jadi mesti ma'sum. La yaghlatu wa la yukhti'u. Yang dia tidak salah, tidak keliru, ya. Bal yajuzu. Bahkan bisa jadi an yakhfa alaihi ba'du ilmi syariati. Bahkan bisa jadi sebagian ilmu syariat akan terluput dari dia. Wa yajuzu ayastabih alaihi ba'du umurid din. Atau bisa jadi ya sebagian perkara agama ini akan tersamarkan bagi dia. Nah. Walihada oleh karena itu lamma kana waliyullahi yajuzu an yaghlat, kalau wali Allah itu bisa jadi dia salah, lam yajib 'alan nas, maka enggak wajib bagi manusia al-iman untuk mengimani, mempercayai bijami'i ma yaquluhu, mempercayai semua ucapannya, segala yang dia ucapkan. Ya. Man huwa waliyun lillah. Siapakah wali bari Allah? Di alla yakuna nabiyyan. Supaya dia tidak menjadi nabi. Karena nabi itu wajib dipercaya omongannya, gitu kan? Bal yajibu ay ya'rida dzalik jami'ahu, bahkan dia wajib ya mengukur hal semuanya tersebut ala ma ja'a bihi Muhammadun. Semuanya ucapan para wali, tindakan para wali dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Fa in wafaqahu qabilahu. Nah, apabila ucapan tindakan wali ini sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul, qabilahu, maka dia menerimanya. Wa in khalafahu lam yaqbalhu. Tapi kalau ucapan, tindakan, apa yang dibawa oleh wali ini menyelisih dengan apa yang dibawa oleh Rasul, maka dia tidak menerimanya. Enggak boleh menerimanya. Wa illam ya'lam am muwafiqun am huwa am mukhalifun. Nah, kalau dia tidak tahu apakah tindakan ucapan wali ini sesuai dengan Rasul atau menyelisih Rasul, kalau dia enggak tahu, tawaqqafa fihi. Maka dia tawaqquf. Apa namanya bahasa kita? Abstain. Ya, ya udah dia diam aja. Ya cukup ya, untuk enggak kerja ini. Oh, jam 1.07 lewat. Ya Pak Imam, nyantai. Mas mau libur? Masuk siang. Anda masuk jam berapa? Setengah 8. Jam 8. Oh, dekat mah Bridgestone. Oh, udah ada panggilan dari nyonya itu. Ya, subhanallah kalau bihamdik. Subhanallah.